Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih membaca ayat yang disebutkan oleh Qayyim terkait dua pendapat yang keliru dalam masalah umrah beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah faslun wa amma man dhanna annahu tamara min at-ta'im badal hajj. Adapun orang yang menyangka bahwasanya Rasulullah SAW umrah dari Tan'im setelah haji, fala a'lamu lahu udran. Kalau yang ketiga ini aku tidak tahu ada udzur untuk beliau untuk berpendapat seperti ini. Baina hadza khilaful ma'lum al-mustafid min hajjatihi. Karena ini menyelisihi perkara yang ma'lum, yang mustafid, yang masyhur dari amalan haji Rasulullah SAW. Walam yankuluhu ahadun qat. Ya, tidak ada satupun yang menukil. Ya, Rasulullah SAW pernah umrah dari Tan'im setelah Hajjatul Wada. Jadi, qawli i'rab. Ya, siapa di ayat akhir qawli i'rab. Ibn Hisham rahimahullah menyebutkan beberapa kata yang hanya irabnya satu. Salah satu qat. Qat itu cuma satu irabnya. Yaitu taraf zaman. Untuk bima mata'a min zaman. Qala. Wala qalahu imam. Jadi tidak ada satu imam pun yang menyatakan demikian. Rasulullah SAW pernah apa? Umur dari Tan'im. Wala alla dhan hadha sami anhu afrad haj. Ya, mungkin orang yang menyangka demikian dia mendengar Rasulullah SAW melakukan haji ifrad. Wa ra'a anna kulla man afrad al-hajj min ahli al-afaq, dan dia berpendapat semua orang dari penjuru dunia yang melakukan haji ifrad la budda lahu an yakhruja ba'dahu ila Tan'im. Ya, dia harus keluar ya setelahnya ke Tan'im untuk umrah. Panazzala hajjahu hajjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun mendudukan haji Rasul seperti itu juga menurut pemahaman beliau yang keliru. Wa hadza ainul ghalat. Ya, dua kekeliruannya. Kekeliruan pertama, dia menyangka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji ifrad. Ini keliru. Kekeliruan yang kedua, dia berpendapat kalau orang haji ifrad itu harus keluar ke Tan'im untuk umrah. Ini keliruan kedua. Dibangun dari atas kedua keliruan ini, akhirnya menyatakan Rasulullah haji, Rasulullah SAW setelah haji itu keluar ke Tan'im untuk umrah. Dibangun di atas keliruan-keliruan berikutnya. Faslun yang berikutnya juga, wa man qala innahu lam ya'tamir fi hajjatihi aslan. Yang keempat, dia menyatakan, ataupun orang yang menyatakan Rasulullah tidak pernah umrah ketika hajinya dalam haji sama sekali. Fa'udruhu annahu lamma sami'anu afdal hajj. Uzurnya ketika dia mendengar Rasulullah haji ifrad wa alima yakinan annahu lam ya'tamir ba'da hajjatihi, kemudian dia tahu dengan yakin Rasul tidak melakukan umrah setelah hajinya. Qala, maka dia pun berpendapat innahu lam ya'tamir fi tilkal hajjah, Rasulullah tidak umrah ketika haji tersebut. Iktifa'an minhu, karena mencukupkan bil umrah mutaqaddimah dengan umrah-umrah beliau sebelumnya. Umrah Hudaybiyah, umrah qadha. Wala hadis al-mustafidah as-sahihah, tetapi hadis-hadis yang sahih, yang mustafidah, yang masyhur yang sudah kita baca, taruddu qawlahu. Kama taqaddam, ya, telah membantah pendapat ini sebelum terlalu. Ya, min akhtar min islin wajihan. Dari 20 sisi kita telah bantah, ya, dan kita tetapkan bahwa Rasulullah SAW itu haji-haji kiran. Beliau qarin. Kalau qarin berarti beliau haji dan umrah. Waqad qala Rasul menyatakan, hadihi umratun istamta'na biha. Ini adalah umrah yang kita mendapatkan kesenangan dengannya. Karena satu safar dan melakukan dua amalan, haji dan umrah. Kalau qalat Hafsatu, dan Hafsah berkata, Ma'asyanun nas halu walam tahil anta min umratik. Kata Hafsah Mu'minin, ada apa orang-orang tahallul, setelah umrah mereka tahallul, tapi engkau sendiri tidak tahallul dari umrahmu. Berarti apa? Berarti Hafsah menyatakan Rasulullah umrah. Sehingga ditanyakan, kenapa mereka sudah umrah tahallul, adapun engkau tidak tahallul setelah umrah ini jelas. Nas. Waqala Shalaqah bin Malik. Shalaqah bin Malik menyatakan, tamat ta'a Rasulullah SAW. Maksudnya tamat itu apa? Di sini maksudnya kiran. Karena satu safar melakukan dua amaran. Qadilka qala Ibnu Umar wa Aisyah wa Imran Husain wa Ibn Abbas wa sarrah Anas, Anas menegaskan wa Ibn Abbas wa Aisyah annahu tamar fi hajjatihi. Iya, beliau haji, umrah di hajinya ketika hajjatul wada wa hiya ihda umarihil arba. Itu satu di antara empat umrah beliau setelah hijrah. Umrah Hudaybiyah, umrah Qadiyah, umrah Qadha, umrah ini ketika hajinya dan umrah dari Jirana. Empat yang sudah kita baca. Intinya, ya, pendapat yang menyatakan beliau tidak umrah sama sekali keliru. Karena yang sahih, Rasulullah itu hajinya kiran. Beliau qarin, dan yang namanya qarin itu adalah menggabungkan antara umrah dan haji. Pasal berikutnya, rahimahullah ta'ala, wa amman qala. Adapun orang yang menyatakan, innahu tamara umratan halla minha. Beliau umrah, kemudian setelah umrah, tahallul dari umrahnya. Berarti melakukan tamattu. Kama qalahu al-qadhi Abu Ya'la wa man wafaqahu. Iya, seperti pendapat yang disampaikan Abu Ya'la dan orang sepakat dengannya. Fa'udruhu ma'asoha Ibn Umar wa Aisyah wa Imran wa Husain wa ghairihim. Udur buat beliau dan semisalnya itu adalah satu hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Ibn Umar, Aisyah, Imran, Husain dan selain mereka. Annahu salasam tamatta'a. Ya, dari kata tamattu di sini akhirnya dipahami beliau haji tamattu. Haji tamattu maksudnya ya tahallul dulu setelah umrah kemudian baru hari tarawiyah ihram lagi. Qala wa hadha yahtamilu annahu tamattu'un halla minhu wa yahtamil annahu lam yahilla. Ya. Ketika diberitakan oleh Ibn Abbas, oleh Aisyah, oleh Imran Husain radhiyallahu anhum Rasulullah SAW tamatta'a. Ya, ada yang memahami tamattu itu maksudnya haji tamattu. Karena apa? Karena kalimat tamattu itu bisa bermakna dimungkinkan tamattu kemudian tahallul setelah umrah. Iya, jadi haji tamattu. Wa tamil an lam yahilla bisa juga tidak tahallul. Tapi dikatakan tamattu karena beliau sekali lagi saya ulangi melakukan dua amalan dalam satu safar. Itu yang pertama, alasannya apa? Kita kasih udzur yang pertama itu karena satu riwayat menyatakan Rasulullah tamattu. Sehingga dipahami haji tamattu salat umrah tahallul. Kemudian falamma akhbara Muawiyah tu annahu qasara ala ra'sihi bi misqas al marwah. Yang kedua, afan bukan falama, falima. Ini yang kedua. Falima yang kedua alasan apa udzur buat kedua ke pendapat yang kelima ini, pendapat yang menyatakan Rasulullah tahallul salat umrahnya, yang kedua adalah udzurnya karena falima lima. Karena berita yang diberitakan oleh Muawiyah bahwasanya beliau Rasulullah SAW memotong rambutnya dengan gunting di Marwah. Wah, hadis itu sahihain dan hadis juga disahihain. Dalla maka disebut menunjukkan ala annahu halla min ihrami Rasulullah SAW tahul dari ihramnya. Iya. Wala yumkinu an yakuna hadza bi hajjatul wada', dan tidak mungkin ini di selah hajjatul wada'. Kenapa? Lianna Muawiyah innama aslama ba'dal fathi. Karena Muawiyah masuk Islam setelah Fathu Mekah. Yang jadi ini persis kejadiannya. Karena Muawiyah melihatnya berarti kejadian di Hajjatul Wada. Wa Nabi SAW lam yakun zamla Fathu Muhriman. Dan Nabi ketika Fathu Mekah tidak dalam kan ihram. Bahkan memakai baju topi besi. Wala yumkin an yakun Nabi Umrah Jiranah. Dan juga tidak mungkin ya di Umrah Jiranah diwajahin. Ahaduhuma ana fi ba'd al-fadil hadis sahih karena dan sebagai lafadz hadis ini sekaligus jawabannya. Ini sekaligus jawabannya. Iya, jawabannya kita katakan itu tadi kan berita dari Muawiyah Rasulullah SAW memotong rambut dengan apa misqas al-marwah. Iya. Itu yang pertama tidak mungkin itu setelah hajjatul wada. Dan tidak mungkin juga di Jirana. Dari dua sisi. Dan sekaligus ini jawaban juga. Kenapa? Ahaduhuma yang pertama, anna fi ba'di al-fadil hadis sahih, di sebagian lafadz hadis sahih, wa dzalika bi hajjatihi. Itu adalah di hajinya Rasulullah SAW. Jadi bukan ketika di jarana. Wa tsani ini, anna fi riwayat Nasa'i bi sanadin sahih, wa dzalika fi ayyamil 'ashr. Ini. Iya. Ini dilakukan Rasulullah SAW bukan selesai umrah, tetapi fi ayyamil 'ashr. Wa hadza innama kana fi hajjatihi. Jadi ini ketiga hajinya. Wa hamal haula riwayata man rawa anna mut'ata karatahu khasatun ada anak ta'ifatan minhum khasubit tahlil min ikhram ma sawkil haji duna man sakal hajja min sahabah wa angkar alihim akharun minhum syekhuna Abu Abbas wa qawlu man ta'ammal hadis mustafir musrahihah tabayyan lahu Nabi SAW lam tahilla lahu alahudu min sakal hajja. Kata berahimahullah ta'ala wa hamala ha'ulai yang mereka membawa riwayat man rawa orang-orang yang berpendapat meriwayatkan annal mut'ah itu karat khasah itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam al anna ta'ifatan minhum khassu bit tahlil min ihram mereka mengkhususkan tahalul dari ihram itu masukil haji ya untuk orang-orang yang membawa kurban untuk orang-orang yang ya bersama mereka hewan kurban duna mansakal haji minas sahabah. Maksud mereka apa? Kata mereka memang betul. Rasulullah menyatakan kalau orang yang bawa hewan kurban itu hendaknya lanjutkan ihram. Adapun yang tidak bawa hewan kurban hendaknya tamattu, tahalul setelah umrahnya. Kata mereka Rasulullah khusus. Kalau Rasulullah SAW walaupun bawa hewan kurban itu beliau tetap tahalul bersama yang lain. Itu kata menurut pendapat pertama ini. Pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW tahalul dari ihramnya. Kata mereka betul. Rasulullah hajinya haji qiran. Tetapi beliau punya kekhususan setelah umrah tahalul. Berbeda dengan para sahabat lain yang membawa hewan kurban. Qala kata berahimahullah. Wa angkara dhalika alaihim akharun. Tapi sebagian ulama mengingkari pendapat yang berpendapat demikian. Minhum syekhuna Abu Abbas yang Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maqalu dan mereka menyatakan. Ibnu Taimiyah dan bersamanya. Man ta'ammal al-ahadis mustafidah sahihah. Barang siapa yang menelaah hadis-hadis yang masyhur yang sahihah. Tabayyana lahu akan jelas bagi dia. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam tahillah. Rasulullah SAW tidak. Tidak yahillah, tidak tahallul. Di antara buktinya apa? Di antara buktinya sudah kita baca apa? Adi bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Adi bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ketika beliau berangkat hajinya dari Yaman. Dan beliau niatnya apa? Mu'allak. Ya, beliau niatkan ihramnya sesuai ihramnya Rasul. Itu kita baca. Ketika datang, sampai ternyata beliau kaget. Kok melihat istri beliau Fatimah tahallul? Rasul tidak. Ini jelas. Iya. Melihat kaget. Kok kenapa Fatimah radhiyallahu anha tahallul dan Rasulullah tidak? Sebabnya ini. Karena ya Fatimah tidak membawa hewan kurban dan Rasulullah bawa. Ini jelas tegas. Rasulullah SAW tidak tahallul. Sehingga Ali mengingkari Fatimah. Nah ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah memerintahkan. Yang tidak bawa hewan, yang tidak bawa haji diperintah untuk tahallul. Adapun yang membawa tetap dalam keadaan ihram. Kata beliau, barang siapa yang menelaah hadis-hadis sahih, mustafidah, akan jelas bagi dia. Nabi SAW tidak tahallul. La huwa tidak beliau. Wal ahadu mimman sakal hajjah. Juga tidak ada satupun yang membawa hewan kurban tahallul. Karena perintah Rasul yang membawa apa namanya al-hadaya, al-hadyu untuk terus ihram yang tidak membawa untuk tamattu. Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga beliau menyatakan law istaqbaltu min amri mastadbartu. Masuktul hajja. Artinya beliau kalau seandainya punya kesempatan lagi untuk seperti ini aku tidak akan membawa hewan kurban. Iya. Menunjukkan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam karena membawa hewan kurban beliau tidak tamattu, tidak tahallul. Iya, lanjut. ihramnya sampai selesai haji baru tahallul. Naam, Allahu a'lam. Itu baru 5, baru terkait dengan masalah umrah. Nanti besok boleh sebutkan lagi udzur bagi yang keliru dalam masalah haji.